itu hanya bermodal cinta padaku, langsung mau engkau madu. No no no no no. Wanita cantik itu pintar, bukan bodoh yang mau dijadikan selingkuhan. Kau pikir semudah itu hanya bermodal cinta padaku, langsung mau engkau madu. Langsung mau engkau maju.